Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Nabi khani fi dina azani wa azakumullah. Kita masih melanjutkan sifatus sholah dari kitab Bulughul Maram. Hadis terakhir, hadis 233 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Doa yang dibaca atau zikir yang dibaca ketika i'tidal. Sekarang kita masuk hadis 234. Sudah selesai i'tidal dan masuk ke sujud. Naam. Baik, Ikra'. Rahman ini. Karena idza shalla طيب قال المؤلف الحافظ ابن الحجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرتُ aku diperintah. Umirtu, aku diperintah. Siapa ini yang memerintah? Umirtu, aku diperintah. Siapa? Rahman. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Ini Rasulullah yang menyatakan umirtu, aku diperintah. Terus Allah. Ini fa'ilnya mafhum, umirtu. Aku diperintahkan, enggak ada yang perintahkan Rasulullah. Subhanallah. Allah. Umirtu, aku diperintahkan an asjuda, untuk aku sujud ala sab'ati a'dhumin. Sujud di atas 7 a'dhum. A'dhum dalam riwayat yang lainnya a'dha, 7 anggota tubuh. Alal jabhati, yang pertama sujud di atas jabhah, dahi. Wa asara biyadihi ila anfihi, beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Diperintahkan untuk sujud dengan dahi, tapi yang beliau tunjuk itu hidung, menunjukkan hidung ini bagian dari dahi. Wal yadain, dan kedua tangan. Kedua tangan ini maksudnya telapak tangan. Yadain maksudnya ay al kafain, ya, telapak tangannya. Warukbatain, dan kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung telapak kaki. Muttafaqun alaih, ujung telapak kaki. Baik. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Di kelanjutan hadis ini itu ada lafaz tentang larangan untuk melipat pakaian dan juga mengikat rambut. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya sujud ala sab'atil a'dha. Wujubu sujud, wajibnya sujud ala sab'ati a'dha, di atas 7 anggota. Nah, itu sahnya sujud ketika 7 anggota itu nempel semuanya. Baik. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam abdun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau hamba, bukan ilah. Beliau itu hamba Allah. Karena beliau tadi menyatakan umirtu, aku diperintahkan. Menunjukkan beliau itu hamba Allah, sehingga tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Beliau sebagai manusia abdun la yu'bad, sebagai seorang hamba tidak diibadai. Tapi beliau sebagai seorang hamba ini istimewa, abduhu wa rasuluh, beliau sebagai rasulnya Allah, sehingga la yukadzab, tidak didustakan. Naam. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan la yajuzu lil musalli, tidak boleh bagi orang yang sholat an yarfa'a adwan, an yarfa'a untuk mengangkat adwan, satu anggota sujudnya, min a'dha'ihi, dari anggota-anggota sujudnya, hala sujudi, ketika dia sujud. La yajuzu lil musalli ay yarfa'a adwan min a'dha'ihi hala sujudihi, sehingga tidak boleh mengangkat tangannya, mengangkat dahinya, dan yang lainnya ketika dia sujud. Ini ketika dalam keadaan sehat dan tidak ada udzur. Sehat dan tidak ada udzur. Maka semua semua anggota sujudnya harus nempel. Baik. Tadi disebutkan yang pertama dahi. Beliau mengisyaratkan kepada hidungnya. Beliau isyaratkan, beliau tunjuk kepada hidungnya. Baik. Sehingga tidak sah sujudnya seorang ketika dahinya nempel dan hidungnya tidak nempel. Hidung dan dahi itu harus nempel. Sehingga enggak boleh untuk diangkat hidungnya, enggak nempel. Juga perlu diperhatikan mereka-mereka yang sholat menggunakan kacamata. Terkadang mungkin kacamatanya tebal sehingga menghalangi untuk dahi dan hidung itu menyentuh tempat sujud. Terhalangi dengan kacamatanya. Jika memang terhalangi, maka harus dilepas kacamatanya. Biar dahi dan hidungnya itu nempel di tempat sujud. Baik. Juga tadi disebutkan na'am, termasuk di dalamnya kafain atau yadain, telapak tangan. Dua telapak tangan ini baik harus ditempelkan. Tidak boleh kemudian ada yang tidak ditempelkan. Kemudian rukbatain, kedua lutut. Kedua lututnya harus ditempelkan. Dan yang terakhir adalah ujung dari telapak kakinya. Ujung dari telapak kakinya. Sehingga mancap, dia itu menghadap ke arah kiblat. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Kemudian juga bagi mereka-mereka yang memiliki udzur, ya. Misalnya di dahinya ada lukanya, maka tetap dia sujud, ya, posisi sujud, ya. Tapi kemudian mungkin tidak sampai meletakkan na'am dahinya di tempat sujud karena udzur, ya. Karena dia udzur. Baik. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita zahirnya la yajibu 'alal musalli, la yajibu 'alal musalli kashfu syai'in min hadhil a'dha. La yajibu 'alal musalli, tidak wajib bagi orang yang sholat kashfu, menyingkap syai'in sedikit pun min hadhil a'dha, dari anggota-anggota sujud itu. Dari anggota-anggota sujud itu. Baik. Sehingga bagi yang menggunakan sepatu, bagi yang menggunakan sendal, ya, ketika tidak dilepas, Ini boleh sholat menggunakan itu. Meskipun misalnya sepatunya itu kegeden, sehingga ujung telapak kakinya itu enggak nyentuh tanah, yang nyentuh itu sepatunya, ya, karena kebesaran. Nah, ini enggak perlu kemudian dilepas sepatunya. Sebagaimana ketika sholat misalnya ada yang pakai kaos tangan, ya, ini juga enggak perlu untuk dilepas kaos tangannya. Nah, sebagaimana pula ketika seseorang sholat menggunakan iqal bagi orang-orang Arab. Nah, ketika menggunakan imamah, kemudian dipasang iqal, tali yang tebel itu. Nah, ketika dia sujud dan itu nempel, ya, itu nggak perlu untuk dilepas iqalnya. Ya, jadi nggak perlu untuk dilepas iqalnya. Baik, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Nah, sehingga bagi mereka-mereka yang mungkin tidak pakai kolan sua, kemudian rambutnya ada yang lewer di dahinya, tidak perlu untuk disingkap, tidak perlu untuk disingkapkan. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan ini dibawakan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari Al-Hasan, beliau menyatakan kanal qaumu yasjuduna 'alal imamah wa qalan suwah, bahwasanya kaum itu yasjuduna, mereka sujud alal imamah wal qalan suwa, menggunakan imamah, mengulangkan qalan suwa, wa yadahu, dan telapak tangannya, fi kami, telapak tangannya di apa, lengan pakaiannya, telapak tangannya di lengan pakaian, sehingga telapak tangannya tertutupi lengan pakaian, enggak langsung menyentuh tempat sujud, ada halangannya. Nah, baik, ini boleh. Sebagaimana kalau orang sholat pakai sajadah, ya, diperbolehkan, tidak perlu untuk disingkap. Baik, khanifidina azani wa azakumullah. Adapun hail, penghalang antara anggota sujud dengan tempat sujud, ini ada beberapa macam. Nah, penghalang yang dia itu tidak bersatu dengan orang yang sholat, ya, tidak bersatu dengan orang sholat, misalnya sajadah. Nah, orang menggunakan sajadah, baik, ini tidak apa-apa, sujud di atas sajadah, sholat di atas sajadah, ya. Rasulullah SAW, baik, beliau mempunyai khumrah, kain kecil, baik, yang dipakai untuk alas sholat, ya, yang dipakai untuk alas sholat. Nah, ini boleh. Baik, yang dinyatakan para ulama makruh itu ketika alas sholatnya itu hanya dikhususkan dahinya, ya, hanya dahinya, mungkin sapu tangan kecil. Ini menyerupai orang Syiah Rafidhah ketika sholat menyediakan tanah Karbala untuk sujud, ya, jadi kayak uang bunder. Nah, ini tanah Karbala, orang Syiah naik sujud, naik sholat bawa itu untuk tempat sujud di dahinya, ya. Maka para ulama menyebutkan tidak boleh kita kemudian menggunakan sajadah yang terkhusus hanya dahi tok, ya, kecil. Nah, untuk dahi tok ini menyerupai mereka. Ya, baik, tangannya enggak kena semuanya, ini hanya dahinya tok, khusus dahinya, ini menyerupai orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, baik, yang kedua, nanti orang-orang curiga kalau dia itu orang Syiah meskipun tidak, ya. Karena yang namanya tasabuh itu tidak butuh dengan niat. Semata-mata mirip, maka dia disebut tasabuh. Semata-mata mirip, maka dia dinamakan tasabuh. Enggak butuh niat. Meskipun saya lihatnya enggak niru mereka, tetap orang lihat itu dianggap tasabuh. Nah, semata-mata mirip. Jadi tidak butuh niat. Misal gini, ketika merebak orang-orang itu di mobil-mobil mereka, di kaca tengah itu diganduli apa, mungkin sepatu kuda, mungkin tasbih, ya. Yang mereka tabaruk dengan itu, mereka punya etikot ini bisa menyelamatkan mobil saya dari kecelakaan, ya. Punya etikot itu digantungkan di situ. Kemudian kita tidak punya etikot demikian dan melakukan yang sama di mobil kita digantungi dengan tasbih kecil. Meskipun kita tidak ada niat sama sekali itu sebagai bentuk tabarruk, itu dinamakan tasabuh. Karena persis meskipun beda niatnya. Jadi tasabuh itu tidak butuh niat. Baik. Kemudian yang kedua, ini penghalang anggota sujud ya, yang tadi yang tidak nyambung dengan orang yang sholat, tidak ada masalah. Yang kedua, jika penghalang itu nyambung dengan orang yang sholat, nyambung dengan orang sholat. Apa misalnya ujung pakaian, dia pakai pakaian panjang, kalau pas mau sujud dibeber pakaiannya, ujungnya untuk tempat sujud dia. Atau dia pakai imamah, kalau pas sujud dibeber imamahnya. Tetap nyantol di sini tapi dibeber untuk sujud. Ini pernah dijalankan para sahabat. Ketika sujud dalam keadaan panas, mereka tatkala sujud menghamparkan ujung-ujung pakaian untuk tempat sujudnya karena saking panasnya. Ini boleh, ya. Ini boleh lil hajah. Ini boleh lil hajah. Baik, karena saking panasnya, ya. Kemudian yang ketiga, ketika penghalang anggota sujud itu anggota sujud yang lainnya, ini tidak boleh. Penghalang anggota sujud yang lainnya. Misalnya ketika sujud, dahi ini anggota sujud. Nek sujud dia telapak tangannya ditaruh di sini. Ini anggota sujud dihalangi dengan anggota sujud. Ini kan anggota sujud. Ini tidak boleh, tidak sah sujudnya. Atau kaki yang satunya numpang di kaki yang lainnya. Anggota sujud yang ini terhalangi dengan anggota sujud yang lainnya, ini tidak boleh. Tidak sah sujudnya. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengingatkan, baik, ketika sujud di tempat yang tebel dan empuk, tebel dan empuk kayak karpet-karpet masjid yang mahal yang bulunya itu tebel, sehingga orang naik sujud itu nggak nempel nemen, jadi enggang-enggang tok, jadi hanya nempel di ujung bulunya itu. Karena saking tebelnya dan saking empuknya, ini tidak boleh. Sujud pakai kasur yang nyut-nyut itu, kan nggak sampai ke dasar karena itu. Giri tok, saking empuknya, saking tebelnya. Juga kata beliau termasuk sujud di tempat yang tidak tenang, tidak mustaqor, tidak tenang. Misalnya sujud di timbangan atau sujud di triplek yang ditaruh di tengah-tengahnya kayu, kayak gini. Nek dia abot, nganan miring gini. Nek minggat itu miring gini, nggak tenang sujudnya. Isok ubah-ubah gini. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak mantap tempat sujudnya. Ya. Nah, kecuali kalau orang sholat di kapal, kapalnya terombang ambing, apa. Nikhan fidina ahsani wa a'azakum, harus tempatnya tetap mantap. Nah, ini tujuh anggota sujud yang harus nempel ketika kita menjalankan sujud. Baik. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan annal aula minal masajid alla yaj'ala tahtal firas isfanj, hendaknya lebih utama di masjid-masjid itu tidak menjadikan tahtal firas, di bawahnya karpet itu, isfanj. Isfanj itu apa? Spon. Ya. Kasih dihampiri spon, kemudian dikasih karpet. Ya. Jadi kan empuk itu, nah, sangat empuk. Mungkin kalau sujud panjang, yes, tetap kerasan karena saking empuknya. Ya. Maka jangan sholat di atas kasur yang demikian. Ya. Maaf. Baik, kecuali kasur-kasur yang tipis, kita kalau sujud terus ketemu dasarnya, ya, karena saking tipisnya tidak masalah. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik, qala rahimahullah. Nah, ini kalau hadis lengkapnya, yang tadi disebutkan larangan untuk menggulung pakaian ketika sholat, ya. Melipat pakaian ketika sholat, sehingga lengan-lengan baju ini tidak boleh untuk dilipat-lipat ketika sholat. Celana juga tidak boleh untuk dilipat-lipat, meskipun dia musbil, ya. Musbil itu haram. Dan ketika dia mau sholat, jangan dilipat. Kalau dilipat itu dia terkena hadis ini, larangan melipat pakaian ketika sholat. Kalau enggak dilipat, dia terkena larangan dinar. Podo gaenake, ya. Dilipat maupun enggak dilipat itu sama-sama pelanggaran itu. Ya. Ketika enggak dilipat melebihi mata kakinya, itu dosa besar. Ketika dilipat terkena larangan ini. Dilarang ketika sholat untuk melipat pakaian. Ya. Untuk melipat pakaian. Baik. Dan juga kelengkapan dari istri tadi, dilarang untuk mengikat rambut. Ini bagi kaum laki-laki. Bagi yang rambutnya panjang, itu enggak boleh untuk diikat, ya. Untuk ditali enggak boleh. Nah, kalau bagi perempuan boleh, ya. Ini dikecualikan untuk perempuan, ya, khusus laki-laki, ya. Sepanjang apapun rambutnya, laki-laki yang sholat maka dilarang untuk mengikat rambut. Nah, qala wa an ibni Bukhainah radhiyallahu anhu. Ibnu Bukhainah, nama beliau Abdullah. Abdullah bin Malik Al-Asdi rahimahullah radhiyallahu anhu. Nah. Abdullah ini seorang sahabat. Bapaknya beliau Malik ini juga seorang sahabat. Ya. Bukhainah itu nama ibunya. Ya. Bukhainah itu nama ibunya. Sehingga di sini disandarkan Ibnu Bukhainah, anak ibunya. Kayak siapa? Yang disandarkan ke ibunya itu. Hah? Nabi saya gak dibapak. Kayak siapa? Sahabat yang disandarkan ke ibunya. Sudah dilewati hadisnya. Muadzin. Muadzin Abdul bin Ummi Maktum disandarkan ke ibunya, ya. Disandarkan ke ibunya. Nah, ini Buhaina, ini ibunya, ya. Dia ibunya, disandarkan ke ibunya. Abdullah bin Malik. Nah, ibunya Buhaina bintul Haris bin Abdul Muttalib. Baik. Ini nanti kalau pembahasan nahwu ini dibahas. Nama Ibnu Buhaina, ya, itu dibahas. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza shalla, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jika salat, idza shalla sajada, wa sajada tadi ada yang sakat, ya, itu enggak ada sajadanya, ya, itu sakat sajada ditambahi sajadah. Nah, itulah enaknya kalau taklim itu membawa nuskhah yang berbeda-beda. Ya. Bisa jadi ada nuskhah yang di situ sakot, ada yang hilang satu kata. Itu nanti berpengaruh. Ya. Ternyata di situ, yang mungkin yang dibawa yang fotokopi itu enggak ada lafaz sajadah. Nah, karena idza shalla beliau jika sholat wa sajada dan sujud, nah, dan sujud. Di sini di naam di Fathul Jalali wal Ikram sarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ada lafad wa sajadah, ya. Ada lafad tambah, ada lafad sajadahnya. Di yang difotokopi itu tidak ada lafad sajadahnya. Kemudian di syarahnya Syaikhul Fauzan ada lafad idza sajadah, ya. Karena idza sajadah, karena idza sajadah anna Rasulullah sallam kana idza sajada, kalau di sini kana idza shalla wa sajada, ya, ini ya. Nah, dengan lafaz yang berbeda anna Rasul ini yang di sarannya Syaikh Fauzan, ya. An Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, enggak ada salatnya, kana idza sajada. Nah, yang di sarannya sebenarnya Utsaimin kana idza shalla wa sajada. Yang di fotokopi itu kana idza shalla. Nah, kana idza shalla tanpa ada sajada. Baik. Dan di nuskho yang lainnya kana idza shalla farraja, enggak ada sajadahnya, ya, beda 1 2 3 4 maaf. Baik, al-muhim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau sujud farraja baina yadayhi, beliau farraja merenggangkan naam farraja itu maknanya ba'ada, menjauhkan baina yadai, di antara kedua tangannya. Yadai tangan ini maksudnya adot apa lengan, ya. Merenggangkan kedua lengannya, beliau merenggangkan kedua lengannya. Hatta yabdua sampai kelihatan bayadu ibtaihi, putihnya kedua ketiak beliau. Muttafaqun alaih. Naam. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita yang bagi lisajid, hendaknya bagi orang yang sujud, an yufarrija baina yadai, untuk merenggangkan di antara kedua tangannya, idza sajada. Ya. Merenggangkan, ya, tangannya dilebarkan, direnggangkan. Ini bagi imam, bagi orang yang sholat sendirian. Tapi bagi makmum tidak, karena akan ganggu orang yang samping kanan, samping kirinya. Ya. Ganggu orang samping kanan dan samping kirinya. Baik. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan anna basharatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat baydha, bahwasanya kulitnya Nabi itu putih. Kulitnya Nabi itu putih. Hatta yabdua bayadhu ibtai, sampai nampak putihnya ketiak beliau. Ini kalau beliau tidak menggunakan ridak. Ya. Kalau enggak menggunakan pakaian yang panjang. Ya. Kalau enggak ada pakaian atasnya, otomatis kelihatan. Nah. Disebutkan di sini putihnya ketiak beliau menunjukkan Rasulullah itu mengamalkan sunnah fitrah, ya. Mencabut bulu ketiaknya. Nah, mencabut bulu ketiaknya itu sunnah yang paling lama 40 hari. Ya. Paling lama 40 hari. Nah, baik. Ini hai'ah sujud, ya, ketika sujud naam dia menjauhkan lengan, merenggangkan kedua tangannya. Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sajadta, kalau kamu sujud, fadok kafaika, maka letakkan kafaika, telapak tanganmu itu diletakkan. Warfa mirfaqaika, dan angkatlah naam sikumu. Ya, lengannya ini gak boleh nempel, yang nempel hanya telapak tangannya. Sikunya diangkat. Naam. Sikunya diangkat. Baik. Jari jemari itu menghadap ke arah kiblat. Jari jemari itu menghadap ke arah kiblat dan madmumah. Madmumah itu tidak direnggangkan gini. Dirapatkan. Ya. Dirapatkan menghadap ke kiblat, tidak direnggangkan. Nah. Kemudian sikunya dilebarkan dan sikunya diangkat. Baik. Hanifidina azani wa azakumullah, termasuk juga sunnah ketika sujud itu menjauhkan paha dari perut, ya. Menjauhkan paha dari perut, dan juga disebutkan oleh para ulama, nah, siku yang sunnahnya itu diangkat itu boleh, ya, diletakkan di lutut. Ya, ketika sujudnya lama sekali, ketika sholat gerhana, misalnya, ya, ketika sholat gerhana, taib sikunya kemudian boleh taib diletakkan di lutut, ya, boleh diletakkan di lutut. Nah, ini ketika sujudnya itu lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat itu curhat, ngeluh kepada beliau, salat malamnya Rasul panjang. Maka beliau menyatakan istainu birruka. Istainu, minta tolonglah dengan lutut. Jadi sikunya diletakkan di lutut. Naik sujudnya lama sekali, panjang sekali. Ya. Jadi tidak apa-apa. Kalau sujudnya biasa-biasa saja ya, tetap dia diangkat sikunya. Naam. Ini khan fidina anzani wa a'azakumullah. Baik, ini kaifiyah dan sifat sujud. Naam, yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wa an Wa'il bin Hujr, ini sifat yang terakhir dari sujud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza raka'a, jika beliau ruku, farroja baina asabi'ah, asabi'i, beliau merenggangkan di antara jari jemari. Kalau ruku ini dilebarkan, direnggangkan, langsung pas ke lutut melebar, kayak apa, mencengkeram lututnya. Ini kalau ruku. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu, ketika sujud dirapatkan jari jemarinya. Ketika sujud, naam, dirapatkan jari jemarinya. Berbeda ketika ruku. Rawahul Hakim, hadisnya sahih. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Jadi sini telapak tangannya, jari jemarinya disatukan ketika sujud, naam. Tapi ketika rukuk dia dilebarkan. Naam, ini beberapa hadis tentang sifat sujud, ya. Sifat sujud, naam. Kemudian setelahnya nanti bacaan yang dibaca ketika sujud akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Ma huwa al-aula fin nuzul ila sujud? Mana yang lebih utama ketika turun sujud? Ini belum dibahas. Tadi sudah sifat sujudnya, tapi ketika turunnya belum dibahas. Hal huwa taqdimul yadain, apakah mendahulukan kedua tangan, au rukbatain, atau mendahulukan kedua lutut? Nah, ini tak ringkas apa pertanyaannya. Kata beliau, indana fi hadil masalah hadithan. Di sini kita memiliki dua hadis tentang masalah ini. Ahaduhuma, yang pertama, Wa'il bin Hujr anna ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yanjilu ala rukbatain. Hadisnya Wa'il bin Hujr melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud itu turun ala rukbatain. Naam. Ala rukbatai, mendahulukan lututnya. Baik. Dan di sini kata beliau rahimahullah, hadisnya ittiraf dhaif. Al hadits tsani hadis Abi Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah di mana Rasul menyatakan idza sajada ahadukum falyadh yadai qabla rukbatai. Jika salah seorang di antara kalian sujud, maka letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Baik. Ini dibawakan kedua hadisnya. Dan beliau komentari hadis yang pertama dhaif. Naam. Hadis yang kedua juga bermasalah. Hadis yang kedua juga bermasalah. Tapi beliau menyatakan fa hadisu Abu Hurairah fi nuzul alal yadain huwa ashah. Tapi hadisnya Abu Hurairah yang menyebutkan sujud itu turun dengan kedua tangan dulu ini lebih sahih. Ini lebih sahih. Nah, sehingga fasahi an-nuzul alal yadain. Maka yang sahih itu sujud itu mendahulukan kedua tangannya. Wan nuzul alal rukbatain yu'tabaru dha'ifan. Dan turun mendahulukan lutut itu teranggap lemah. Nah, itu teranggap lemah. Baik, sehingga turun untuk sujud itu mendahulukan kedua tangannya. Naam, bukan mendahulukan kedua lututnya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Untuk doanya nanti akan kita lanjutkan di hadis berikutnya, doa yang dibaca baik ketika sujud atau setelah itu. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.